cinta padaku. Jangan-jangan kau ulangin lagi, kau sakiti hati. Biar bumi langit jadi saksi, biar hujan badai jadi bukti. Jangan kau sakiti hati ini yang kedua kali. Kalau kau masih sayang padaku, kalau kau masih cinta padaku, jangan-jangan kau ulangi lagi, kau sakiti hati ini. Biar bumi langit jadi saksi, biar hujan badai jadi bukti. Jangan kau sakiti.